Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai yang maha menata, berkahi majelis ini. Karuniakan kepada kami niat yang lurus hanya semata karena Engkau. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Tuntun kami dengan amal yang Engkau terima. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah As-Sitir. Allah yang maha menutupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla hayyu sittirun." Allah, sesungguhnya Allah 'azza wa jalla maha menutupi, maha malu, hayyun dan maha menutupi, lagi suka menutupi. Yuhibbu sitra. Jadi Allah itu maha malu, maha suka menutupi dan suka menutupi. Oleh karena itulah kita harus tahu, ya silau ya, enggak apa-apa. Allah yang menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi. Pertemuan ini terjadi karena Allah menutupi. Benar? Kiri, kanan, depan, belakang, tidak ada yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Termasuk, mengapa AA masih didengar saat ini? Karena Allah menutupi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu semua rahasia, Allah tahu setiap lirikan mata, Allah tahu apa yang dalam pikiran, Allah tahu apapun yang kita lakukan dalam terang-terangan, dalam sembunyi-sembunyi. Maka kita harus yakin sekali bahwa kita dihormati orang lain karena Allah maha menutupi. Benar? Jawab atuh hadirin, benar tidak? Suami ibu mau menikahi ibu karena ibu ditutupi aibnya oleh Allah. Benar bu? Anak-anak ibu menghargai ibunya karena anak-anak tidak tahu kelakuan ibunya yang seluruhnya. Bandingkan penghinaan orang dengan kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah, mana yang lebih besar? Kalau kita dihina orang, sabar atau syukur? Kalau kita dihina orang, sabar atau syukur? Ibu, ini dua-duanya disebutin, salah satu. Sabar atau syukur? Sakit gigi, sabar atau syukur? Untuk yang sakit, sabar. Yang tidak sakitnya, syukur. Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Nah, dihina orang, ketika kita mendengar penghinaan, sabar. Tapi ketika kita mengetahui kehinaan kita yang ditutupi Allah, jadinya sabar atau syukur? Tuh si ibu itu si banyak omong, sabar atau syukur? Syukur, karena si ibu yang nyebut banyak omong tidak tahu bahwa ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Kita ini kalau dihina orang, penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding dengan kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Benar? Tutup kita ada tiga sebetulnya yang membuat kita dihargai. Satu, Allah nutupin kita dengan kulit. Nah, kalau gak ada kulitnya mah horor. Benar? Coba gak ada kelopak mata saja sudah beda melihatnya ya. Yang kedua, pikiran-pikiran kita ditutupi. Orang lain tidak ada yang tahu pikiran kita. Ibu kan tidak tahu yang di belakang ibu mikirin apa tentang ibu. Ya, saya alhamdulillah tidak tahu pikiran jamaah tentang saya. Kalau tahu pusing saya ini. Iya kan? Kan yang hadir ke sini macam-macam niatnya. Tapi aku tak perlu tahu karena bukan urusanku. Dan yang ketiga, yang ditutupi adalah aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi harus bagaimana? Kenapa Allah nutupin aib? Supaya tobat. Kalau kita tidak segera tobat, kalau tidak salah Ibnu Umar yang menyampaikan, dua yang terjadi, Allah ngebuka. Kalau dosa lagi, maksiat lagi, dibuka oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Dengar kemarin yang mati minum oplosan, itu sangat bisa diduga dia sering maboknya. Karena kalau sekali dua kali, sangat boleh jadi Allah yang maha menutupi, tutupin. Seperti kita ini kan banyak dosa, ditutupi. Tapi karena mabok lagi, buka. Dan bahaya kedua adalah mati dalam keadaan melakukan maksiat. Dan terjadi. Pernah dengar ada yang terbuka aibnya, digerebek, berzina. Nah itu sering tuh dia zina. Enggak, saya baru pertama kali. Biasanya Allah maha menutupi, ditunggu tobat. Tapi karena zina lagi, dan Allah pasti melihat. Ada nih bapak-bapak yang senangnya zina sama mahasiswi. Dia pesen perempuan yang itu pas sampai di hotel, "Hei, papa, ngapain kesini?" Anaknya ternyata. Anaknya sama. Allah aja mempertemukan. Aib. Sama, ada yang suami istri juga gitu, Pak. Ada yang suaminya suka jajan, istrinya juga ternyata suka dijajanin. Pesan ketemu itu, "Loh, kamu kesini?" Jadi pesan istrinya. Oh, ini saya tidak dusta hadirin. Saya baca di artikelnya. Ini enggak kebetulan, ini Allah yang membuka semua. Senang video porno, gini, hilang HP-nya, rusak, diperbaiki, ketahuan. Pasti tidak sekali itu. Korupsi lagi. Kalau Allah mau ngebuka, kasih tiang, ting. Kebuka. Saya cuma ngomongin tiang, hadirin. Hati-hati nih, kenapa jadi pada tegang begini kelihatan. Setiap kita melakukan dosa, pasti disaksikan oleh Allah. Pasti itu, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak ada yang bohong, tidak ada yang bisa berbohong. Wah, dia pandai menyembunyikan aibnya, tidak ada yang pandai. Yang ada cuma satu saja, Allah masih menutupi. Kalau Allah mau membuka, tidak ada yang bisa mencegahnya. Makanya jangan suka ngebuka aib orang lain. Kalau kita membuka aib orang lain, jelas kita menantang Allah membuka aib kita sendiri. Kita harus jadi kuburan bagi aib orang lain. Jangan suka nanya, "Pak, sama istri, mah, kamu dulu waktu SMA punya pacar enggak?" "Mau apa?" "Ya punya dong, Pak." "Berapa?" "Ya sebulan satu lah." 12 kali 3, 36. "Tambah bonus lah jadi 40. Ngapain aja?" "Ya standar aja, Pak." Jadi Bapak kebagian apa? Sisanya. Bisa hancur. Stop. Kalau udah nikah, stop. Jangan nanya-nanya masa lalu. Mulai buka lembaran baru. Kalau sudah nikah, jangan menyelidiki. Sudah, minta saja apapun yang sudah dilakukan dan ditutupi Allah, dihapuskan. Benar? Gak usah suka seladak selidik. Jelas, Pak? Ibu juga gak usah buka-buka HP suami, mau apa? Pertama, ibu gak tahu passwordnya. Yang kedua, HP-nya juga banyak. Jangan, jangan, jangan ingin tahu. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Nanti dibuka aib kita, benar? Masih ingat pertanyaan yang lalu? Bolehkah seorang istri membuka HP suami? Boleh atau tidak membuka HP suami? Tadi siapa yang jawab? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, bukalah dengan senang hati. Karena HP-nya juga kosong biasanya. Ma, tolong bukakan HP. Maka membuka HP suami jadi amal soleh. Tapi kalau suami tidur pulas, gara-gara dikasih antimo oleh ibu, ibu ngendap-ngendap pelan-pelan, mau apa? Emang selesai kalau kita berbuat begitu? Eh, jawab. Coba yang berpengalaman, ngebuka HP suami, urusannya jadi beres atau nambah? Bapak yang jawab sih, beliau dibuka. Jadi nambah, kalau saya milih ya, mendingan tidak tahu kesalahan, tapi jadi tobat dan lebih baik dibanding saya tahu, jadi marah dan urusan jadi nambah. Nah, habis suami saya banyak dosanya, emang ibu gak punya dosa? Jawab, hadirin jangan ketawa. Dah lah. Maka barang siapa yang menutupi aib, Allah akan menutupi aibnya dunia wal akhirat sampai di yaumul kiamah nanti. Ustaz, ayat yang tadi surat Surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaithan. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Masya Allah. Jadi nanti kalau ada yang memuji kita, kita ingat bahwa yang dipuji ini adalah topeng, cover ya. Jangan sampai kemakan oleh pujian orang sampai kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Oh, ibu wanita solehah, wanita mulia, wanita teladan, itu kata orang. Dia tidak tahu siapa kita. Ibu harus tahu, saya sholat tidak khusyuk, ngaji juga enggak ngerti. sedekah saya pelit, saya sebetulnya hati saya masih busuk, masih banyak buruk sangka, sering pendengki. Orang muji kemana, kita ingat apa yang Allah tutupi. Insya Allah tidak akan jadi ujub. Juga kalau kita dihina orang, ingat, oh ternyata Allah menakdirkan orang menghina saya untuk memberitahu betapa banyak yang Allah tutupi, bahwa saya dihina, informasi dari Allah bahwa banyak sekali yang harus disyukuri karena Allah menutupi aib-aib. Mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati kalau dihina orang? Gini hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya. Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah terus diam, saya kan jadi paham. Mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati kalau dihina orang? Dengar ya, kalau ada rahasia itu jangan suka ingin tahu. Mau tahu kuncinya boleh. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi karunia setiap saat kepada kita? Siapa yang menutupi aib? Siapa yang bisa menghapuskan dosa? Siapa yang bisa menenteramkan jiwa? Siapa yang bisa melapangkan urusan? Siapa yang bisa mengangkat derajat? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan kita ke sorga? Kalau semua karunia hanya milik Allah, hanya dari Allah, apa urusan kita dengan mulut orang? Hah? Enggak ngepek, men. Jelas, men? Enggak ada apa-apanya mulut orang, ha? Sok sekarang menghina saya semua. Enggak akan ngepek apapun juga. Rezeki bagi saya tetap sesuai dengan rencana Allah. Kemuliaan untuk saya tetap sesuai dengan takdir Allah. Enggak ada apa-apanya sama sekali. Makanya jangan suka sakit hati kalau ada yang menghina. Dan sebetulnya kita sakit hati bukan karena dihina, karena pengen dipuji, karena pengen dihargai, karena enggak jujur melihat diri, itu yang bikin sakit hati. Heh, bodoh, tersinggung. Padahal kan bodoh asli. Oh iya kan? Ini saya suka lihat YouTube para ulama yang lain. Kerasa tuh bodohnya tuh. Diri saya, ulama yang lain mah nyebut dalil teh muni apal. Tempat-tempatnya. Kemarin Ustadz Adli Hidayat ke pesantren ceramah. Hah? Kemarin saya udah ngerasa bodoh, pas denger tambah kerasa bodohnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Ah, Gim, bodoh." Ih, baru tahu ya. Saya mah udah lama taunya. Saya juga ngapalin hadirin, itu apal-apal. Paling begini keterampilan, coba bacakan ayatnya yang di bawah, begitu. Beliau yang baca, kan efisien. Ya. Yang mana Ustaz? Surat apa? Surat kan? An-Nahl ayat 52-53. An-Nahl 52-53. Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud-dinu wasiba afaghayra Allahi tattaqun wama bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Dan miliknya lah meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepadanya lah segala ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surat An-Nahl 52-53. Anah 5253 hafalkan ya. Nah, 5253 di atas, di tengah atau di bawah itu? Di bawah. Di bawah gitu atau supaya apa? Terima kasih, Ustaz. Ayo ah. Kalau ditakdirkan kita mendengar aib orang, itu ujian dari Allah. Jangan balas. Gimana ah kalau orang ngebeberin aib kita? Enggak apa-apa. Pasti sedikit, tutupi aja. Apa kita perlu balas, beberkan aib dia? Mau apa? Mau apa? Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Mau apa? Sekolah tinggi-tinggi, kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau apa? Rajin ke pengajian, kalau kerjanya cuma niru keburukan orang. Yang kita tiru adalah sikap Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh kita man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumil qiyamah, Allah akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah. Hadis sahih itu, Bukhari dan Muslim. Sudah, pokoknya kalau ada orang menghina, membeberkan, diam. Semoga kalau perkataannya benar, saya bisa tobat. Semoga kalau salah, semoga dia diampuni Allah. Selesai. Kamu ini gimana sih, mah? Jadi istri itu gak benar, gak pandai ngurus rumah tangga, cuma ngeboros uang. Tenang. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan dengan perkataan Bapak, Allah mengampuni saya dan bisa memperbaiki diri. Gitu, Bu. Saya tahu stok kata-kata ibu banyak, tapi diam ya. Apalagi Ramadan. Pak, Bapak, sama kalau istri, Bapak teh apa sih? Enggak kayak suami orang. Suami orang mah baik, rapi. Ini Bapak mah kayak gitu. Jung atuh nikah sama suami orang. Enggak. Maafkan, Bu. Insya Allah saya perbaiki. Gitu. Jangan panjang kalau ngomong tuh. Nanti lebih panjang jawaban istri, lebih capek. Ya. Minta maaf yang tulus. Berhenti. Jangan suka ngebalas, ngebukakan. Sing bener atuh Bu, ngurus rumah tangga. Ayo Bapak guys jadi bener encan. Dah segitu aja cukup? Jawab, cukup enggak? Sekarang bab kedua. Bab tentang persiapan Ramadan. Ada rumus dalam hidup ini. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Itu udah rumus, Pak. Setiap orang yang sungguh-sungguh, pasti persiapannya sungguh-sungguh. Lihatlah yang nikahnya serius. Persiapannya juga baik, benar? Enggak mungkin. Ayo, mana yang pokok ke orang, ayo nikahin, jebet. Pasti enggak benar. Ya. Tidak mungkin. Lihat babat, bibit, bobot, bebet, bubut. Dilihat persiapan nikahnya yang baik, ya. Suatu saat saya pernah melihat sebuah pernikahan, maaf ini pengalaman, di sebuah masjid. Kelihatan tidak ada persiapan, ya. Pengantin masuk, di mana ya duduknya? Duduk aja udah bingung. Sudah begitu, pas mau ijab kabul, udah resmi, ternyata kabelnya pendek, Pak. Jadi ngaronyok bibir bibir KUA. Jadi tidak ada kehusuan. Kalau persiapannya matang, persiapannya baik, pelaksanaannya dengan izin Allah biasanya baik. Pertanyaannya, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Nah, persiapannya, kita mah ke sholat itu, coba yang mau pertemuan dengan gubernur, pertemuan dengan presiden, persiapannya luar biasa, benar? Pertemuan dengan Allah, cuek weh, pakai celemek, begitu. Pakai singlet, ngebetulin sajadah juga disepak, pakai plek gitu. Orang yang sholatnya khusyuk bisa dilihat dari wudhunya loh, Bu. Kalau wudhunya sudah tidak bagus, kecenderungan sholatnya tidak bagus. Kan Allah melihat kita lagi wudhu. Makanya kalau mau sholatnya khusyuk, persiapannya bagus. Wudhu, airnya juga jangan berlebihan. Kalau udah berlebihan, gak takut ke Allah kan. Berlebihan bukan perbuatan yang baik. Cukupnya, hati-hati ya ibu-ibu yang rajin pakai make up, cenderung wudunya enggak serius. Saya emang gak pakai make up. Asa gak nyunah begitu. Serius nih Pak. Kalau sudah wudhu kakinya cuman begini, itu gak bagus. Yang benar tuh sampai sela-sela jarinya. Tidak semua orang wudhu mau membersihkan sela-sela jarinya. Ya. Nah kalau wudhunya saja sudah acuh, pakai penampilannya juga apa adanya, lihat dari pakai sajadah aja tuh ya, bisa kelihatan. Orang yang bagus mah, sajadah tuh direpihin, kalau bisa pakai penghadap, itu sepak tuh, kecepok. Allah. Sebelum sholat juga, sebentar. Assalamualaikum. Enggak diberi nikmatnya sholat. Ciri-ciri itu. Kenapa sholat tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Pasti sholatnya tidak bagus. Kenapa ada yang sholat tetap korupsi? Pasti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus, remnya pakem. Gimana remnya? Enggak pengen mau berbuat maksiatnya atau digagalkan. Allah kan menguasai setiap kejadian. Nah kenapa sholatnya enggak bagus? Persiapannya enggak bagus. Satu, persiapan ilmunya enggak bagus. Ada orang yang sholat, enggak ngerti itu sampai sekarang bacaan sholat. Padahal nangis, pasti mikirin masalah. Allah Akbar, ah, ya Allah. Nah, bacaannya tidak nyambung dengan air mata. Kenapa ketawanya nangis, Bu? Ayo, mumpung menjelang Ramadan, harus bagus persiapannya, ya. Sebetulnya para sahabat tuh 6 bulan persiapan menghadapi Ramadan. Rasulullah tuh bulan Rajab, kemudian Syaban. Nah, Syaban ini persiapan sekali Rasulullah tuh, tidak ada Rasulullah saum sebanyak di bulan Syaban ini. Hanya dianjurkan kalau sudah separuh dari Syaban yang jarang saum, tidak boleh memaksakan diri saum sunnah dulu. Tetapi sebelumnya tuh pol, kecuali yang biasa Senin, Kemis atau Saum Daud, terusnya hari-hari terakhir ini ya. Jadi Bu, menghadapi Ramadan berapa hari lagi? Seminggu lagi. Ini harus persiapannya matang. Apa yang harus dipersiapkan? Satu, tolong ilmu ya. Karena orang yang tidak tahu ilmunya pasti tidak akan beramal. Ilmu itu pemandu amal, ilmu itu pupuk iman. Tidak cukup ceramah ini nih, tidak, sangat tidak cukup. Harus ilmu yang lebih terstruktur. Beli bukunya atau lihat di YouTube sekarang ya, atau datangi majelis yang penceramahnya betul-betul bisa menjelaskan terstruktur. Kalau saya sih sebetulnya belum termasuk ulama atau kiai, saya mah mungkin pantasnya mah motivator lah ya, atau pendongeng mungkin. Dah asa belum pantas hadirin. Kenapa pakai sorban? Atau udah sayang sorban kalau gak dipakai hadirin. Banyak alasan. Begitulah hadirin sekalian. Dengar, belajar ya. Cari di YouTube tentang amalan Rasul di bulan Ramadan. Yang betul ilmunya tuh, yang sahih, derajatnya tahu. Sehingga kita tidak ngarang. Tidak boleh nih kita Ramadan ngarang. Nanti cuma dapat lapar dan haus saja. Apa saja yang membatalkan, harus yakin ya. Sekarang lebih mudah belajar karena buku ada di media, juga demikian mudah kita dapatkan. Sama Bu, saya juga biasa dulu berguru ke sana sini, sekarang juga berusaha berguru, tapi baca, ada referensi dari berbagai ulama. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan marah. Baca lagi rujukan yang paling nyambung yang mana, pilih yang paling diyakini, hormati pilihan orang lain ya. Seperti tarawih 11 rokaat, 20 rokaat, itu kan kalau diteliti lebih mah bebas jumlah rokaatnya ya, banyak. Tapi milih 11 monggo, milih 23 mangga. Yang penting tarawih. Jangan wah ieu ngaco, ieu ngaco, men di salat teh ngararaca. Ilmu tentang salat harus dipelajari. Beli buku bacaan salat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Wajib Bu. Maka pilihan yang selanjutnya adalah perbaiki persiapan sholat. Ilmu tentang sholat, tentang hukum sholat, maaf ya Bu, tentang aturan-aturan sholat, wajib, dan tentang pemahaman sholat. Jangan sampai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan budi, ya kan sani, ya sultan betakim. Padahal enggak begitu kan. Fatihah itu setiap kali kita membaca satu ayat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Allah membalas tuh. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai yang Maha Pengasih. Duhai yang Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Wahai Maharaja hari pembalasan. Dijawab oleh Allah, hambaku mengagungkanku. Jadi nikmat ketika kita baca Fatihah tuh ada jeda, ah seakan-akan kita mendengar jawaban dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Baru kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Allah pun menjawab, bagi hambaku apa yang dia minta. Coba, Fatihah saja sudah nikmat kalau siap tuh hadirin. Mana enak kita ngobrol cepat, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyakan budi, iyakan setiap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah. Ini yang mana yang diaminin ya? Udah belum nih Fatihahnya? Kayaknya udah deh. Perasaan udah agak lama. Pasti udah kan? Allahu Akbar. Gimana kita sholat kayak gitu? Lagi ruku. At-tahiyatun barakatuh salawatun. Salah. Kenapa tunjuk di sini? Sami Allah. Gimana gak malu kan? Sujud juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah berwikili warahmatullahi wabarakatuh. Ada sujud lama mikir. Ini sujud yang kemarin berapa nih ya? Ini sujud ke satu atau dua nih? Tapi Fili udah belum ya? Mikir lama memang sujudnya ngahuleng tuh. Semua itu ya. Coba hadirin, gimana kita di hadapan Allah kayak gitu? Padahal sholat itu kuncinya, tiangnya. Pertanyaan pertama itu sholat, dan nggak ngerti kita ya. Doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi dengan rizki yang berkah. Wahdini, tuntun setiap ucapan, pikiran, perilaku saya. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya ya Allah. Wa'fu'anni, hapuskan semua aib dan jejak dosa saya. Maafkan saya. Itu segitu topnya. Tapi udah gak sadar kita lagi minta, ya kan? Tes nanti bilang ke suami ya, ngomong dengan gaya itu. Pak saya minta duit aina hang udik mali kosmetik mali mana. Dan udik mali tas ya Pak Yono. Coba dikasih atau aja kemana aja dia berek ya. Sok pinjam uang ke sana ke koperasi Pak. Koperasi saya mau beli nyicil buat anak-anak semua. Saya mau sekarang juga Pak. Atau ke dokter, sakit apa saya nanya, sakit mulas Pak pun yang bertengah di dalamnya. Pasti disangka satu penyakit inti, sakit jiwa. Ayo, siap nih, perbaiki dari sekarang persiapan sholat. Ada waktu seminggu nih, wajib kalau mau sholatnya nendang. Kan sholat yang menjadi inti kita bisa punya rem pakem. Kenapa mulut saya susah ngeremnya? Sholatnya jelek. Kenapa saya pemarah? Sholatnya jelek. Kenapa saya enggak kuat nahan syahwat? Sholatnya jelek. Kenapa saya enggak bisa jaga pandangan? Sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus, remnya pakem. Ada alarm di sininya. Mau jangan. Tidak boleh. Ada saja itu. Kita maksain diri, nelpon seseorang. Bu, maaf, Neni ada? Ayah Acep, ayah gen Neni. Nges jeng Neni, weh. Digagalkan oleh Allah. Udah gaya-gaya mau apel, kalau sholatnya bagus mah ban kempes, sampai ke sana bensin habis, udah dekat rumahnya hujan lebat, gagal. Pas ngetok pintu, itu Nini Tenu keluar. Barokah. Orang yang beruntung tuh orang yang niat maksiat digagalkan oleh Allah. Orang yang susah taat dimudahkan oleh Allah. Orang yang rugi tuh orang yang mau taat susah, yang mau maksiat lancar. Nah itu orang yang rugi. Dah, apalagi yang harus dipersiapkan? Satu tadi apa? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang saum, ilmu tentang sholat. Yang juga harus dipersiapkan dari sekarang adalah tentang Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi penyampai Al-Quran, menjadi malaikat paling mulia, Ruhul Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran, mujizat Al-Quran, menjadi nabi paling mulia, nabi terbaik. Umat Islam dipandu dengan Al-Quran menjadi khairu ummah, umat terbaik. Ramadan turunnya Al-Quran jadi bulan terbaik. Lailatul Qadar jadi malam terbaik karena Al-Quran. Makanya kalau kita ingin jadi manusia terbaik, tidak boleh lepas dari Al-Quran. Ayo ah, banyakkan mana? Baca WA dengan baca Quran, jujur. Ini gembira jujur teh. Bukan tidak boleh baca WA, tapi kalau kita dominan baca WA sampai rawe, tahu rawe? Ratu WA ya, yang wajahnya bercahaya itu kan, walaupun pakai selimut, karena dibalik selimut baca WA wae. Bu, kelihatannya Ramadan ini kita harus punya tekad untuk disiplin, benar? Saya suka miris sekali lihat kalau di restoran keluarga ada makan, tangannya semua ada di depan ibunya. Ibu apa kabar bu? Di depan anaknya. Suami istri, yang suami miring ke kanan, istri miring ke kiri. Haruskah seperti ini? Kelihatannya Ramadan harus kita ngambil keputusan. Ya, udah di silent kan, jangan bunyi dan jangan getar. Kecuali yang memang penting ya. Kita kan beda-beda, kita kan gak penting-penting amat, benar? Halo? Buktinya kalau kita gak ada juga gak ada yang nyari. Kita gak balas WA, orang juga berbaik sangka. Kenapa harus selalu sibuk buka dan balas? Ayo, mulai sekarang. Apakah boleh baca Quran di HP? Tentu boleh. Tapi yes, yang saya rasakan tuh susah disiplinnya. Terlalu banyak yang bisa dilihat di HP itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ngajinya seayat. Itu juga nun. Tos. Harus punya Quran pribadi yang kita cintai Quran itu. Ya, mau saya bagi enggak? Ya, bagus lah. Cuma nanya aja. Insyaallah tahun depan mudah-mudahan. Tapi ada syaratnya, ini berapa orang sih? 1100-an yang datang ya? Ya 1100 katanya. Harus jual mobil heula deh. Tapi kalau sedekah wakaf Quran tuh paling top tuh bu. Bayangin kita wakaf Quran, setiap dia baca, pahalanya ngalir. Baca, ngalir, waduh. Kan penghafal Quran selalu ngapalin. Nanti kan Quran rusak. Hafalannya tersisa di pikiran orang itu. Tiap dia baca Quran, murojaah Quran, asalnya lewat Quran kita, pahalanya ngalir. Masya Allah. Makanya miliki Quran yang dicintai, yang benar-benar bisa amanlah terjaga supaya kita ada keterikatan hati untuk baca terus. Yang belum bisa baca, sudah saatnya menyengajakan untuk berguru, tidak boleh ngarang sendiri. Ya, yang sudah bisa baca, saya juga mau cek lagi. Karena ada yang belajarnya zaman dulu dengan metode yang kurang pas, dan menurut ilmu yang sekarang lebih ada, ternyata kurang sempurna bacaan kita. Jangan malu, hadirin, jangan malu. Dah baca Quran mah, baca kemuliaan. Siap tidak nih? Mau lancar Quran? Sedekah Quran. Iya. 50 ribu. Berapaan sih Quran sekarang? 50, 60, tergantung ya. Kasihkan. Orang baca, ngalir pahalanya. Tapi jangan licik. Abdi tuh sedekah 100 Quran, ya. Abdi nampir rawas ya. Sok, maraca, adin sok. Enggak, khataman, khataman. Jangan licik, hadirin. Biasanya kalau orang senang wakaf Quran dengan ikhlas, nanti ada pertolongan Allah yang membuat kita jadi dimudahkan baca Quran. Seperti ada di beberapa kejadian, Bu, anak saya itu enggak mau ngaji. Pak, beri beasiswa anak-anak yang mau ngapalin Quran. Bapak biayain. Nanti gimana? Allah ngelihat apa yang Bapak lakukan. Allah tahu Bapak ingin punya anak yang senang ke Quran. Allah tahu Bapak susah nasehatin anak karena Bapaknya juga enggak baca Quran. Sambil kita tunggu pertolongan Allah, sambil belajar, beasiswa. Dia kasih beasiswa, Pak. Izin Allah sekarang anaknya jadi hafiz Quran. Apa susahnya bagi Allah ngebulak-balik hati? Benar? Enggak ada yang rumit. Yang rumit itu kita malas berbuat kebaikan. Bagus juga tuh, siapkan Quran yang bagus, yang membuat orang senang baca, kasihin supaya orang baca Quran sambil kita baca. Mungkin nanti dengan izin Allah, kita akan diberikan kenikmatan, kecintaan, kemudahan di dalam memahami, menghafal berkah daripada apa yang kita lakukan dengan Quran ini. Gimana kalau mendatangkan guru Quran bayar? Jangan, atau jangan nyebut bayar. Sebagai rasa syukur ke Allah, kita dapat ilmu. Tapi nanti dia jadi gak ikhlas. Kata siapa? Pelit mah pelit weh, tong loba omong. Cebet-cebet, hadirin. Ke guru Quran teh sejuta, sejuta setengah kalau ada mah. Bro, gitu. Nanti Allah melihat kita, kan para guru Quran juga perlu makin cukup rezekinya, makin bisa fokus, benar? Ngajarin, jangan takut rugi. Tentang Quran, gaul dengan orang-orang yang seneng Quran. Karena kalau kita gaul dengan yang Qurannya bagus, kita kebawa tuh. Kalau kita gaul dengan yang tidak bisa baca Quran, ibu jadi ustazah, ya kan? Padahal ibu Iqra baru jilid 4. Tapi gaulnya dengan yang buta huruf, atasnya ustazah. Sama ini juga, yang sholatnya belang betong, ngumpul dengan yang tidak pernah sholat, kiai atau hadirin. Cari yang lebih bagus bacaannya, suruh periksa kita. Kalau di Masjid Nabawi itu, Bu, Pak, ada para ustadz yang sudah memiliki kemampuan yang profesional lah di dalam mengajar, ada di tiang-tiang tuh keliling. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, saya kan lelaki gitu, tinggal duduk aja di sana, nanti kita baca, nanti diperiksa bacaan kita, diperbaiki. Kita misalkan mau setor kepada beliau, Masya Allah, bagus juga nih di sini kalau diadakan, supaya orang-orang yang mau belajar Quran terfasilitasi. Kalau ibu bapak rezekinya banyak, itu para guru tuh tanggung oleh kita. Ya, Cek, saya tanggung gaji selama 1 bulan begini, silakan ajar ke sana sini. Gak usah mikirin bayaran dari mana-mana, saya yang nanggung. Bisa top. Ya, dan ini dilihat oleh Allah kebaikan seperti ini. Jadi kecintaan ke Quran bukan hanya kita belajar baca, tapi memfasilitasi bukunya, Qurannya, memfasilitasi ustadznya, memfasilitasi tempatnya. Ah, saya punya rumah, daripada nganggur, udah aja dijadikan rumah tahfiz, barokah itu. Daripada dikontrakin, dapat 5 juta, 10 juta, di sana anak-anak ngapalin Quran, oh ngalir, demi Allah akan ngalir kalau ikhlas. Begitulah hadirin. Sekarang banyak kan yang punya rumah banyak tapi nganggur. Mendingan dipakai anak saha ya, tapi lebih baik main di masjid ya kan, daripada main di tengah jalan. Ya gak apa-apa nak, sok we sing main sing puas. Bismika Allahumma ya wa amal. Ya Allah berikan istirahat. Yang tidur ibunya lagi hadirin. Persiapan apalagi Ramadan ini? Sebelum Ramadan ini tolong kita persiapkan amalan inti lainnya adalah sedekah. Karena kalau ngaji buat diri, benar? Salat buat diri, saum buat diri, sedekah buat orang lain. Walaupun ujungnya balik ke kita juga. Sudah disiapkan tidak rencana anggaran sedekah di bulan Ramadan? Belum. Jangan ragu-ragu, daripada uang disimpan di bank enggak jelas, ya enggak usah diambil semualah dah. Meren rada-rada tipis harapan kalau diambil semua. Potong atuh kalau punya misalkan berapa? 10%. Kalau tahun lalu 10%, sekarang naik 20%. Naik. Tuh kan tegang ya. Padahal baru rencana nih. Tenang Bu, kan belum dipotong. Hampir gak goler sih Pak, waduh saya jadi miskin. Ah, belum Pak, baru rencana ini Pak. Kita merencana aja kopet Pak. Kalau punya uang mah, nanti pulang dari sini, mulai periksa di rumah barang-barang yang tidak kepake, masih punya seminggu nih, ya. Mau apa banyak barang? Hah? Ibu sepatu, mau apa banyak? Ibu kan bukan kaki 1000, kaki sepasang. Ya mau ngapain? Coba pilih yang mau dipakai, yang gak dipakai, walaupun bagus baru keluarkan. Keluarkan, lebih baik dipakai orang beramal soleh daripada di lemari dipakai tikus. Baju, mama kan suka ganti baju ya. Buka lemari, jangan banyak mikir. Itu sejarah no ya Maya. Nah, ini rendahnya luar biasa. Ini bahan udah gak ada lagi nih sekarang. Ini jahitannya paling bagus. Gak jadi. Jangan mikir. Paling nyesel ya. Kenapa gak dari dulu sedekah begini. Lemari jadi lega. Betul? Dan nanti juga ada lagi. Bukankah selama ini juga ada lagi, benar? Padahal kita kopet, pelit, kedekut, buntut kasir, tetap weh ada lagi. Benar tidak nih? Berapa banyak kita mau sedekah, mikir dulu. Keluar, ada lagi. Dan akan berkurang rezeki dengan sedekah. Ayo, buka lemari, ibu, tas, naon, ayo. Keluarin. Belum lunas, ya lunasin. Serius hadirin, panci. Banyak di rumah yang panci dekok masih ada, mau apa? Ketok dulu, kasihin. Buat kita itu panci jelek. Bagi pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman hadirin. Serius. Sarung, mukena, ayo. Kalau perlu siapkan di masjid, mukena. Beli sekarang, kasihin di masjid-masjid. Nanti kalau seminggu, 2-3 hari kotor, ambil oleh kita. Ganti mukena baru, jadi bersih. Saya sih lelaki ya, belum, tidak pakai mukena. Oh, berarti lelaki soleha. Saya rada ngebayangin gimana mukena di masjid kalau kotor. Kan mungkin gak biasa ya. Kan nutup sini atau gimana sih? Mukena teh kemana ujungnya? Aik logor lagi ya. Ambil selosin, cuci yang baik, titipin selosin lagi di sana. Nanti ambil laundry oleh kita yang seger. Masya Allah. Mau ngapain uang ditaruh? Ha? Itu ngalir terus kebaikannya, pahalanya ngalir. Dan dampaknya tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin iman kita jadi menguat. Mungkin kita diberi nikmatnya ibadah. Mungkin anak jadi soleh. Mungkin suami jadi baik. Mungkin Allah ngebalas tuh sesuka Allah aja. Tapi pasti lebih baik dari yang kita lakukan. Ayo tuh hadirin, mau ngapa lagi? Hidup nunggu mati gini, saya lihat dari depan mah jelas ini ya. Dan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang, benar? Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita, dan belum tentu lagi Idul Fitri. Berapa banyak yang meninggal malam takbiran? Gang, pas dengar ruwat. Jangan nunggu satu Syawal kalau mau sedekah tuh. Juga belanja-belanja tuh sekarang. Bukan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir mah itikaf. Kue, bolu, dan sebagainya sekarang. Waktu habis, ya gak apa-apalah hadirin. Asli nih hadirin, kita tuh terjadi kesalahan. 10 hari terakhir harusnya kita tuh menjerit, meminta ampunan Allah. Ini mau jerit, paneli di mana, Nyai? Ya nog. Orang lain mah 10 terakhir ternyata membersihkan diri, ini membersihkan loyang, keler. Orang mah 10 hari terakhir merajut. Amal lima kalau ngaput we. Ayo, Ma, Bapak, sudah waktunya kita berbeda dengan tahun lalu, ya. Di program dari sekarang, uang yang akan keluar sekian, di awal Ramadan sekian. Berapa makanan yang harus kita siapkan? Jangan ragu-ragu. Kalau motor, jual aja motor satu. Ya, uangnya dikasar. Demi Allah tidak akan berkurang. Jangan sampai sama. Jangan sampai sama sedekah di bulan lain dengan di bulan Ramadan. Menghina itu ke Allah. Harus beda, harus beda. Amalnya beda, sholatnya beda, saumnya beda, ngajinya beda, sodakohnya beda, silaturahmi harus lebih baik. Karena itulah yang membuat la'allakum tatak. Lebih mudah kita menjadi ahli takwa. Kalau Ramadan sama saja, kita menghina kepada karunia Allah ini. Ya kurang lebih maaf begitu, ada manfaatnya enggak? Perlukah kita minta maaf dari nanti menjelang? Jangan nanti, minta apa-apa sekarang aja. Tapi sekarang ada tradisi baru tuh, ya. Sale-sale kate, maafin ayeye, epe. Lu dari mana? Dari Tasikmalaya. Hadirin, apalagi kalau minta maafnya di copy paste ya, dicopas. Ambil ini, buk semua. Nyusahin. Nyusahin yang baca. Saya dapat 2600. Ya kumaha mukana. Janganlah. Kalau mau minta maaf, pakai hati. Jangan copas ya. Jangan ikut-ikutan. Tidak harus minta maaf menjelang Ramadan. Yang harus tuh kalau kita punya salah, minta maaf. Dan tidak harus minta maaf ke setiap orang, benar? Kang, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan kesalahan dimaafkan. Tidak harus selalu ada kaitan dengan Ramadan. Minta maaf itu kaitannya dengan dosa. Ibu juga kalau mau minta maaf ke suami, jangan nunggu lebaran. Kan ibu malam takbiran, bisa meninggal ya. Kalau bisa mah pulang dari sini aja minta maaf. Begitu, apalagi ya persiapan Ramadan? Oh silaturahim, ziarah kubur, gitu. Tidak harus itu menjelang Ramadan saja. Kapan kita ingat silaturahim itu ada kebaikan, perbaiki. Tapi di Ramadan ini sedekah itu harus kepada saudara. Jangan sampai saudara kelewat. Kita ke orang lain traktir gampang, ke saudara hitung-hitungan. Apalagi ke orang tua. Ke orang tua mah gak usah hitung-hitungan lah. Der-der aja. Dan orang tua juga udah tahu kita segitu-gitunya. Ya. Tutup mata, Neng. Kita gelang teh bagus buat ibu. Mangga ibu. Beneran? Tuh gening mobil teh meniherang. Ibu mau, mangga. Beneran. Itu rumah dan naon itu juga nu bagus rumah tuh. Ibu mau, mangga ibu. Tinggal di rumah saya kan gitu. Jangan ragu-ragu. Dan Allah juga akan ngatur perasaan ibu, bapak, ya. Asing haruleng ge. Dan gak usah maksain diri, hadirin. Ingat yang waktu lebaran pinjem-pinjem itu, yang pinjem gelang, ingat gak? Lebaran ingin kelihatan kaya, tapi karena gak punya gelang, pinjem ke tetangga. Jadi salaman teh begini terus. Padahal gelang tetangga, giliran sungkem ke ibu. Cek ibu tanyai, ya gelang teh meni bagus. Kamu seumur-umur jadi anak ibu gak pernah ngasih apa-apa. Buat ibu ya kelepak deh hadirin. Sebab gelang tetangga. Jadi nangkuban. Jangan maksain diri pengen dipuji orang. Paksain diri mah pengen dipuji Allah. Ya, setuju? Baik, kita akan tukar pikiran ya. Ada 15 menit untuk ngobrol. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh. Ya enggak apa-apa. Nah, jadi gugup. Ada yang mau nanya? Enggak. Tidak boleh sulit ya. Kalau sulit ke Ustaz Abdul Somad. Ke saya mah yang gampang. Jangan mempersulit orang lain, Bu, ya. Ingat. Boleh nanya tapi tidak boleh membuat orang dalam kesulitan, ya Bu? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyimak dari keterangan Ustaz tentang sholat ya Ustaz. Iya, AA gitu Bu. Oh AA, ya. Ya. Maaf lupa. Ustaz, di hadis kan, awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal kiamati asolatu. Da solahat, solahat sairu amalihi, wa idha pasadat, pasadat sairu amalihi. Pertama dihisab di yaumal kiamah adalah solat. Di mana solatnya bagus, baik, maka baguslah seluruh amal-amalnya. Benar. Dan di mana solatnya rusak, maka rusaklah segala amal-amalannya. Yang saya akan tanyakan, Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya? Karena solat itu sangat sulit sekali husu. Kiat-kiatnya supaya solatnya baik dan husu. Nah itu satu. Tenang. Ini aja saya tersiksa dengan pertanyaan ini, Bu. Ibu pas ngomong gitu, Bu, bagaimana kiat sholat husu? Saya jadi langsung menilai sholat-sholat saya. Ay, saya kapan husunya sholat? Saya jawab satu-satu ya, Bu, ya. Saya sedang belajar husu. Tapi kalau ngamalin ini, bisa mulai husu. Jadi biasanya husu itu kalau persiapannya baik. Wudunya bagus dan waktunya baik, Bu. Anak telat ke sekolah, jadi masalah tidak? Jadi masalah tidak? Iya. Telat ke kantor jadi masalah tidak? Masalah. Telat makan jadi masalah tidak? Masalah. Telat tidur jadi masalah tidak? Semua urusan teh diantaranya gara-gara sholatnya telat. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ini sahih. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian, birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Tsumma kemudian, al-jihadu fi sabilillah. Jadi, tingkatannya sholat tepat waktu, berbuat baik ke orang tua, baru jihad fi sabilillah. Ini paling utama. Ada sebuah perusahaan, Bu, ini tentang sholat ya, pabrik jaket. Saya datang ke sana, ternyata mereka tuh prinsipnya adalah bekerja itu menunggu waktu sholat. Jadi karyawan pabrik datang pagi, break, istirahat, sholat duha. Sholat, satu pabrik tuh, Bu. Nanti kerja lagi, duhur, stop, sholat jamaah. Istirahat, makan. Jam 1 kerja lagi, asar, adzan, berhenti, semuanya sholat. Jadi bekerja itu nunggu waktu sholat. Ordernya, ngeburusut aja. Sampai rebutan orang tuh, mereka enggak pernah nyari order, Allah gerakan itu. Masya Allah. Ibu masak juga nunggu waktu sholat ya. Jangan sholat, nunggu waktu masak. Ibu sering, ayo Allah sholat kes kedengdeh. Beres, cuci dulu. Kayak ngepel ya bekas baru dah. Kayak istirahat helat. Allah sweat duhur teh. Kadang duhur dekat dengan asar. Ini diantaranya. Dua ya Bu ya, dari waktu. Sekali lagi dari persiapannya. Kalau lelaki ya usahakan harum. Dan lebih enak sholat harum daripada bau. Ya, jangan pakai kaos bau becepo dan sebagainya. Tapi jangan masukin uang di saku pas ruku gerulung. Jadi gak khusyuk. Serius, kopiah, jangan longgar. Ya, kalau susah kadang. Rambut, gak usah begitu. Yang bagus, yang enak. Sarung juga jangan sampai setiap takbir gak gulung. Pakai sajadah, jangan yang banyak gambarnya. Nanti gambar Ka'bah Allah. Iraha atau abdi tebedeka Mekah. Kita Hajar Aswad Allah kemana. Jadi tidak khusyuk. Kalau bagus mah sajadah tuh jangan memancing pikiran. Apalagi Idul Fitri, sajadahnya koran, habis itu mah. Persiapan, ya. Kemudian, nah, ada tekniknya Bu. Tekniknya itu seperti membuka brankas katanya. Krek, ceklek, putar-putar, ceklek. Jadi tiap bacaan, tiap gerakan tuh harus masuk ke makomnya masing-masing. Allahu Akbar. Seakan-akan kita tidak akan melakukan yang lain selain takbir itu bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna gitu. Makanya harus tumaninah salat itu. Jangan tergesa-gesa, yang enak aja. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Enak kalau paham tuh, Bu. Jadi tiap ayat, tiap bacaan tuh sempurnakan. Allahu Akbar. Ruku tumanina. Subhana rabbiyal azim. Tenang. Apalagi sujud. Sujud itu kan saat kita paling dekat dengan Allah. Sing betah sujudnya dilama-lamain. Tidak usah curhat pakai bahasa Indonesia. Aduh ya Allah, abdi tekikiting. Ampun, salah kiamat. Nah, tidak, itu jadi tidak benar sholatnya. Sholat pakai bacaan yang dicontohkan Rasulullah, doa juga jangan pakai doa bahasa yang lain. Tapi rasakan inilah saat saya terdekat dengan Allah. Makin betah sujud, sebetulnya makin dekat dengan Allah. Karena orang yang jauh dari Allah itu tidak betah sujud tuh. Coba dilama-lamain, saya belum khusyuk, lakukan saja. Nanti Allah nolong kita bisa khusyuk. Gitu? Gimana kalau gak khusyuk, balik lagi. Ya, jangan diikan kayak yang namanya enggak khusyuk tuh ngikutin, Bu. Allahu Akbar. Aduh, kayak bukan naon ya. Kamari ini Allah tapi kolak jigan masih. Tapi kolak teh mahal gula naon. Terus hasilnya kolak gitu. Nah, ingat sana balikin lagi. Ini lagi sholat. Allah lagi ngelihat saya, Allah lagi memperhatikan dan Allah yang menentukan segala-galanya. Ini kunci pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Allah. Dan sholatlah amalan yang disukai Allah. Gelisah, sholat. Sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Ingat dosa, sholat. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Gitu weh. Dikit sholat, gak apa-apa. Wah kalau gitu kita gak produktif, kata siapa. Nanti justru bekerjanya menjadi bagus. Kesalahannya menjadi minimal. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi? Iya. Ya gimana ngaleh-leh, Bu, ngejawab Ibu. Bu. Tentang saum, tadi tentang sholat, sekarang tentang saum. Saum. Iya. Dari surat Al-Baqarah Ustaz tentang saum 183 ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang akan saya tanyakan Ustaz, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bagaimana cara berpuasanya orang-orang sebelum kita gitu. Wah, iya mah. Ustaz Abdul Somad, Bu. Kalau ke saya mah pertanyaannya kumaha supaya tekehel, nah gitu. Sekarang itu mah harus ke orang sekolahan, Bu. Bagaimana seperti kan itu kutiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. bagaimana saum seperti orang-orang sebelum kita. Nah masalahnya ilmu saya belum cukup tentang ini. Diganti aja tuh Ustaz sama itu ya. Ah udah, ah Ibu cukup. Ibu ya, mah ya. Makasih. Nanyana yang berat-berat membuat saya menderita. Makasih ya Bu. Jadi Ate mau yang gimana pertanyaannya? Ya pertanyaan yang saya udah tahu jawabannya itu yang enak deh Bu. Ya Bu. Dikit lagi ya, dua pertanyaan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Ini saya akhir-akhir ini sering bukan sering ya, ya sesekali suka mungkin kena faktor umur, tahiyatul awal tuh suka lupa langsung 3-4. Kadang saya sedih, apa-apa? Sedihnya gini, aduh gimana? Enggak, barusan saya kurang jelas. Tahiyatul awal, kadang suka lupa saya langsung berdiri. Walaupun ada saya dengar ada kata Ustaz boleh kita dengan sujud sawi ya, Ak. Iya. Cuma kadang saya suka sedih deh, ya, Ak. Gimana kalau misalnya dikasih umur saya lupa terus? Gimana caranya, Ak? Itu aja. Baik. Makasih. Lupa ingat terjadi dengan izin Allah, Bu. Pasti ada hikmahnya kenapa Allah bikin lupa. Mungkin kita enggak sungguh-sungguh serius mau sholat minta ke Allah supaya ingat. Kan ada yang sholat tuh Allah Akbar. Enggak ada persiapan, enggak minta tolong ke Allah, ya. Enggak sesuatu yang gimana gitu sholat itu. Mungkin Allah membuat lupa karena ingin ibu lebih siap lagi dari atau awal. Atau pengaruh umur bisa juga, tambah umur kita, ada pengaruh enggak? Ibu, saya juga udah berumur, Bu, jangan gitu, Bu, saya jadi enggak enak. Saya udah 62, Ustaz. Iya, saya 56, jadi udah hampir dong saya lupa, Bu. Bu jangan gitu jangan ngomong-ngomong umur ini sensitif. Jadi begini Bu. Bu, Ibu minta ke Allah ya. Ini Allah lagi ngedengerin kita, betul? Coba sebelum sholat tuh, pernahkah kita minta ke Allah, kalau susah pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya teh pengen sholat yang khusyuk. Nah jarang minta gitu, ya kan? Kita mah jebet-jebet, weh, sholat tuh seperti rutinitas. Makanya enggak ada tenaganya. Ya, terakhir. Nah ini dari kaum kami ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Sebentar, sambil sedekah ya. Boleh ini karena kita akan segera tutup, jadi dengan zikir dan doa sambil ada yang bertanya dan menjawab sambil sedekah. Ya. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya dan menjadikan pertemuan ini penuh berkah. Fadl. Saya mau nanya, bagaimana cara kita agar istiqomah dan menjaga semangat kita untuk tetap beribadah apalagi di bulan Ramadan? Untuk di awal-awal seperti ini kan semangat girohnya kuat, menjaga semangat itu gimana gitu? Kalau baterai HP sudah lowbat digimanain? Dicas. Ya udah itu. Ini ikut pengajian seperti ini semangat meningkat enggak? Jawab. Meningkat. Berarti harus terus mengikut pengajian. Karena pupuknya ilmu. Jadi kan iman itu turun naik. Tidak apa-apa. Yang penting begini, pas turun 1 sadar, naik 3. Turun 2, naik 5. Begitulah. Yang jelek itu naik 2, turun 5. Sadar, turun lagi. Nah pupuknya adalah ilmu. 2, harus ngumpul dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu seperti, maaf, bergaul dengan penjual minyak wangi akan kebawa harum. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Jadi kalau kita ingin naik yang ketiga, hati-hati nih. Jangan nganggap remeh maksiat. Karena orang yang sungguh-sungguh tobat itu, ini kata Imam Ibnu Athaillah, sekiranya engkau merasa berat untuk mematuhi perintah Allah, ibadah dan taat kepada Allah dan tidak menikmatinya, sedang pada saat yang sama engkau ringan berbuat maksiat dan dosa dan menikmatinya,